makruh bidamih, dan apakah boleh orang yang berpuasa melakukan donor darah? Aw sahbi syai'in minhu litahlil, atau mengambil sedikit darahnya untuk diperiksa atau dites darah. Al-jawab, jawabannya khurujud dam minas sha'imi karru'af wal istihadati wa nahwihi ma la yufsidu shaum. Keluarnya darah dari orang yang berpuasa seperti halnya ru'af, darah mimisan yang keluar dari hidung, dan darah istihadah dan yang semisalnya, itu tidak merusak puasa. Wa innama yufsidu shaum al haid wan nifas wal hijamah. Hanya saja yang merusak puasa adalah haid, nifas, dan juga hijamah, berbekam. Karena Syekh di sini berpendapat berbekam membatalkan puasa. Wala haraja 'ala shaimi fi tahlilid dam 'inda al-hajati ila dzalik. Dan tidak ada dosa, yaitu tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mengambil darahnya untuk diperiksa atau dites 'inda al-hajah, ketika ada hajat. Indal hajati ila dzalik wala yufsidu shaum bidzalik, dan tidak merusak puasanya sekedar diambil darah untuk dites atau diperiksa. Amma tabarru'u biddam fal ahwat ta'jiluhu ila ma ba'dal iftar. Adapun donor darah, maka yang lebih hati-hati adalah menundanya sampai setelah berbuka. Li'annahu fil ghalib yakunu katsiran, karena pada umumnya donor darah itu mengeluarkan darah banyak. Fayushbihul hijamah, sehingga menyerupai hijamah, menyerupai bekam. Wallahu waliyut taufiq. Nah. Kesimpulannya, keluarnya darah dari hidung seperti ru'af ya, dan yang semisalnya ya, atau mungkin keluarnya darah dari gusinya ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, dengan syarat dia tidak menelannya tentunya. Adapun hukum donor darah ya, maka Syekh di sini berpendapat agar lebih berhati-hati menundanya sampai berbuka. Nah, karena donor darah itu menyerupai bekam, sedangkan bekam membatalkan puasa. Namun mereka yang berpendapat berbekam tidak membatalkan puasa ya, karena hadis aftarul hajim wal mahjum itu mansukh, dan juga karena ada hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau sedang berpuasa. Ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Berdasarkan dalil-dalil ini, sebagian para ulama berpendapat berbekam tidak membatalkan puasa. Maka mereka yang berpendapat ini juga berpendapat donor darah tidak membatalkan puasa. Nah, intinya kalau dia berpendapat bekam membatalkan puasa, maka donor darah membatalkan puasa. Jika dia berpendapat bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Nah. Kemudian as-su'alu tsani wal 'ishrun, pertanyaan yang ke-22. Mal hukmu idza akala shaim aw syariba aw jama'a dhanan ghuruba syams aw 'adama tulu'il fajr? Apa hukum apabila orang yang berpuasa dia makan atau minum atau bahkan jima karena menyangka matahari telah tenggelam, atau karena menyangka fajar belum terbit, itu belum masuk waktu subuh di pagi harinya, sehingga dia masih makan dan minum atau bahkan jima. Dan jika sore harinya dia menyangka matahari telah tenggelam sehingga dia makan atau minum. Al-jawab, Asy-Syaikh menjawab dengan ringkas, as-sawab anna alaihi al-qada wa kafaratu dhihar. Yang benar adalah, kata beliau, wajib baginya untuk mengqada. Jika dia makan, minum, menyangka matahari telah tenggelam, ternyata setelah itu matahari masih kelihatan, maka pendapat yang benar, kata beliau, hendaklah dia mengqada puasanya. Kalau dia jima dan menyangka matahari telah tenggelam, setelah selesai jima kemudian ternyata matahari muncul belum tenggelam, maka alaihi kafarat adzihar, wajib baginya untuk membayar kafarah seperti kafarah zihar anil jima, karena sebab jima. Ingda jumhuri ahli ilm, menurut jumhur mayoritas para ulama, kafaratu zihar anil jima adalah membebaskan budak. Kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, jika dia jima dan menyangka matahari telah tenggelam, ternyata setelah itu matahari terlihat belum tenggelam. Maka dia membayar kafarah zihar anil jima menurut jumhur para ulama. Saddan lidzari'atis tasahul, dalam rangka menutup. Nah, menutup pintu tasahul, menutup pintu bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan menyangka matahari telah tenggelam. Wahtiyaton lisaum, dan dalam rangka untuk kehati-hatian puasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak wajib mengqada. Puasanya tetap sah ketika dia menyangka matahari telah tenggelam karena mungkin mendung dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada jam misalkan dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya di saat seperti itu matahari telah tenggelam sehingga bahkan semua orang menyangka sudah maghrib. Nah, kemudian ternyata matahari muncul, hujannya reda, matahari muncul. Taib. Sebagian para ulama berpendapat puasanya dilanjutkan dan sah. Karena ini terjadi, terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi seperti ini. Mereka menyangka matahari telah tenggelam, kemudian mereka makan dan minum. Ternyata kemudian matahari muncul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengqada. Sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak perlu mengqada, puasanya sah. Namun yang lebih berhati-hati mengqada. Wallahu a'lam. Kemudian as-su'alu tsalits wal isyrun, pertanyaan yang ke-23. Ma hukmu man jama'a fi nahari Ramadan wa huwa sha'im? Wa hal yajuzu lil musafir idza aftara an yujami'a ahlah? Apa hukum orang yang jima di siang Ramadan sedangkan dia sedang puasa? Dan apakah boleh bagi musafir jika dia telah berbuka ketika safarnya, bolehkah dia melakukan jima? Al-jawab, jawabannya, alaman jama'a fi nahari Ramadan wa huwa sha'im sauman wajiban al-kafarah. Wajib bagi orang yang jima di siang Ramadan sedangkan dia sedang puasa wajib puasa Ramadan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. A'ni kafaratu dhihar, yaitu seperti kafarah dhihar. Seperti kafarah suami yang mendhihar istrinya. Ma'a wujubi qada'il yaum, wajib untuk membayar kafarah dhihar disertai dengan wajibnya mengqada' puasa di hari itu. Mengqada' puasa yang dia tinggalkan di hari itu. Kafaratu dhihar adalah tadi membebaskan satu orang budak mukminah. Jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Disertai mengqada'. Ini hukuman bagi orang yang jima di siang Ramadan sedangkan dia sedang berpuasa. Sebagian para ulama berpendapat cukup bayar kafarah. Nah, membebaskan budak, kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Tidak perlu mengqada'. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqada' puasa kepada orang yang terjatuh nah ke dalam pelanggaran ini. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Beliau hanya memerintahkan untuk membebaskan budak. Kalau tidak mampu maka memberi puasa 2 bulan berturut-turut dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Wa tauba ilallahi subhana mimma waqa'a minhu, dan wajib bagi dia selain bayar kafarah adalah bertaubat kepada Allah dari apa yang telah dia lakukan berupa pelanggaran melakukan jima di siang Ramadan sedangkan dia sedang berpuasa. Amma idza kana musafiran aw maridan maradan yubihu lahul fitr. Adapun jika dia sedang safar atau sedang sakit, yang sakitnya ini membolehkan dia untuk tidak puasa. Fala kafarata alaih, maka tidak ada kewajiban kafarah jika dia melakukan jima di siang Ramadan karena dia sedang tidak puasa, sedang sakit atau sedang safar. Maka jika dia jima di siang Ramadan dalam keadaan seperti ini, tidak puasa, tidak puasanya karena safar atau sakit, maka tidak wajib bayar kafarah. Wala haraja alaih, dan tidak ada dosa atasnya. Wa alaihi qada'ul yaum alladhi jama'a fihi, dan wajib baginya untuk mengqada' puasa. Nah, puasa yang dia tinggalkan di hari itu, yang dia melakukan jima padanya ketika dia safar atau ketika dia sakit. Hanya wajib bayar qada', tidak wajib bayar kafar. Li'annal musafir wal marid yubahu lahumal fitr wal jim bil jima wa ghairihi. Karena orang yang musafir dan orang yang sakit boleh baginya berbuka, artinya tidak puasa, baik dengan makan atau minum atau bahkan dengan jima. Dan yang selain itu dari pembatal-pembatal puasa boleh bagi musafir dan bagi orang yang sakit. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana firman Allah azza wa jal, man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqada di hari-hari yang lain. Wa hukmul mar'ati fi hadza hukmur rajul, dan hukum wanita dalam masalah ini sama dengan hukum laki-laki. In kana shaumuha wajiban wajabat 'alaihal kafar, apabila puasa yang sedang dia lakukan, yang sedang dilakukan oleh wanita itu adalah puasa wajib, kemudian dia terjatuh ke dalam jima, maka wajib baginya untuk bayar kafar mal qada, dengan disertai qada. Wa in kanat musafiratan aw maridatan, dan apabila wanita itu adalah wanita yang musafirah atau maridah, sedang safar atau sedang sakit, maradun yashuku ma'ahu shaum, sakit yang dia berat untuk berpuasa, ya, sehingga dia tidak berpuasa, kemudian dia melakukan jima, fala kafarata 'alaiha, maka wanita ini pun tidak wajib bayar kafarah sama seperti laki-laki. Nah,